Sufyan ats-Tsauri kepada Malik bin Anas, kepada sekian ulama ahli sunnah. Aku bertanya tentang hadis-hadis sifat, yakni hadis-hadis tentang sifat Allah dan ru'yah, hadis-hadis tentang dilihatnya Allah nanti di hari kiamat. Qala, kata mereka, ini mereka menjawab, Sufyan ats-Tsauri, Al-Auza'i, dan Anas bin, dan Malik bin Anas, semuanya menjawab, ammiruha kama ja'at bila kaifiyah. Langsungkan seperti itu sebagaimana datangnya. Ammiruha kama ja'at. Bukan, tasnya bukan imim ya, afwan, dirra. Amirruha. Amirruha kama ja'at. Yani lewati seperti itu. Lewati hadis-hadis tadi seperti apa yang dikatakan dalam hadis itu sudah. Diajarkan seperti itu. Hampir sama semuanya, cuma istilahnya yang berbeda-beda. Umar bin Abdul Aziz istilahnya pegang caranya jinnya anak kecil. Percaya saja. Kemudian yang lain mengatakan seperti Sufyan bin Uyainah, tafsirnya adalah membacanya. Ini begitu. Sekarang mereka ini Al-Auza'i dan Sufyan seperti apa adanya? Kama ja'at, seperti datangnya. Datangnya seperti itu, kamu sampaikan seperti itu. Selesai. Tanpa kaifiyah. Wa an ba'd as-salaf, dan diriwayatkan dari sebagian salafus saleh, mereka berkata, qadamul Islam la yathbut illa ala qantaratit taslim. Kaki Islam tidak akan mantap kecuali di atas jembatan at-taslim. Kakinya Islam, tonggaknya Islam tidak akan kokoh kecuali di atas jembatan at-taslim. Apa taslim? Menyerah diri. Menyerah apa adanya. Percaya apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya. Semua apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya terima. Itu taslim. Tidak tegak Islam ini, tidak akan tegak kaki Islam ini kecuali dengan itu. Tanpa taslim, hancur semuanya. Hilang din ini. Hilang sama sekali. Bayangkan, kalau masing-masing orang boleh menolak. Oh, menurut saya begini. Quran bilang A, oh menurut saya B. Tapi menurut saya C, hey, menurut saya terus begitu. Apa yang terjadi? Hilang Islam sesunnah demi sesunnah. Dan terus muncul bid'ahan, kebid'ahan demi kebid'ahan. Terus begitu. Sampai akhirnya namanya Islam, tapi isinya seluruhnya adalah kebid'ahan, kebid'ahan. Semuanya ajaran manusia-manusia. Ajaran makhluk. Sama sekali tidak tersisa ajaran Allah dan Rasulnya. Terus, apa sisanya? Apa disebut Islam? Zahaba al-Islam. Hilang Islam. Karena tidak adanya taslim. Maka taslim ini sangat penting dalam masalah aslam. Dan tentunya secara umum semuanya harus dengan taslim. Apakah dalam asma wa sifat ataupun dalam syariat dan yang lainnya. Naam. Qala akhbarana Abu Tahir ibn Huzaimah. Ini sanadnya wahin. Sanadnya wahin, ini da'if. Tapi potongan hadis pertama memang warid dalam riwayat Muslim, yaitu inna hadad din bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Din ini diawali dengan keasingan dan akan balik sebagaimana permulaannya. Maka berbahagialah atau pohon tuba, pohon dalam jannah untuk orang-orang ghuraba tersebut. Sedangkan kelanjutannya qila wa manil ghuraba, ini sanadnya dhaif, kita lewati saja. Qala akhbarana Abu Abdullah al-Hafiz, sami'tu Abu al-Hasan al-Karizi yaqul, sami'tu Ali ibn Abd al-Aziz yaqul, sami'tu Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam yaqul. Jadi Abu Uthman menyebutkan sanadnya sampai kepada Abu Ubaid al-Qasim. Dia berkata, al-muttabi' lissunnati kalqabidu alal jamri wa huwa alyawma 'indi afdalu min darbis sayfi fi sabilillah. Pengikut sunnah, al-muttabi' lissunnah, orang yang mengikuti sunnah, kalqabid alal jamr, seperti orang yang berpegang atau yang memegang bara api. Orang yang memegang sunnah atau menghidupkan sunnah seperti orang yang memegang bara api. Wa huwa al-yawma 'indi afdalu min darbis sayf fi sabilillah. Dan orang itu pada hari ini menurutku, ini menurut pendapatku, adalah lebih afdal daripada berperang di jalan Allah. Ad-darb as-sayf fi sabilillah. Bayangkan. Beliau Al-Qasim bin Salam rahimahullah mengatakan orang yang memegang sunnah di masa-masa yang parah seperti itu, seperti zaman beliau, belum seperti zaman kita ini, masih zamannya beliau, itu dikatakan talqabit alal jamr, seperti orang yang megang bara api. Maka orang yang seperti ini menurutku lebih afdal daripada orang yang berjihad di jalan Allah. Naam, karena ujiannya pun hampir sama. Orang yang menghidupkan sunnah sama dimusuhi, bahkan disakiti, dilukai, sampai dibunuh, dipenjara, disiksa dan sebagainya, hanya karena menghidupkan sunnah. Lihat sejarahnya Imam Ahmad, Ibnu Taimiyah dan lain-lainnya para ulama. Bayangkan, menghidupkan sunnah. Kalqabid alal jamr, dilepas, melepaskan sunnah, dipegang, sangat panasnya. Dan itu kata beliau afdal min darbis sayf fi sabilillah. Naam. Sedangkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa membantah ahli bid'ah itu adalah jihad. Bahkan bisa jadi jihadnya lebih daripada jihad memerangi orang-orang kafir. Sebagaimana bahayanya pun berbeda. Bahayanya ahli bid'ah lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Kemudian digambarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa orang-orang kafir begitu menyerang akan merusak badan-badan kita dan harta kita. Sedangkan hati kita masih dalam keadaan yakin itu orang kufar dan saya beriman. Tapi kalau yang datangnya ahli bid'ah, badan tidak dirusak, harta tidak dirampas, tapi hati rusak. Orang yang tadi diperangi oleh kufar, bagaimana kalau sampai mereka mati dalam keadaan tertumpah darahnya, tercabik-cabik kulitnya, badannya terpotong-potong, kira-kira bagaimana hasilnya di sisi Allah? Syahid fi sabilillah, dibunuh oleh orang-orang kafir, mulia. Tapi lihat orang yang diserang oleh ahli bid'ah, badannya mulus, hidupnya aman, dalam keadaan harta juga tidak dirampas, tapi hati rusak. Mati dalam keadaan wudu badannya, tapi ancamannya nar. Karena dia sudah berbelok hatinya. Sudah menyeleweng terbawa ahli bid'ah. Karena ketika datang, ini muslimi. Kemudian diterima ucapannya dan kemudian terfitnah. Maka Ibnu Taimiyah menukilkan ucapan Imam Ahmad. Bagaimana orang-orang yang seperti itu? Orang yang membantah ahli bid'ah lebih afdal daripada orang-orang yang beribadah untuk pribadinya. Dan kemudian dikatakan hadza min nau'il jihad, dari jenis jihad, bahkan jihadnya lebih besar lagi. Dan hati-hati, ini semuanya tidak menafikan jihad terhadap orang kafir, cuma kita membandingkan bahwa ini pun jihad, jangan dianggap remeh masalah ini. Hubungannya dengan asma wa sifat, dengan riwayat-riwayat tadi adalah bahwa kita memegang apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya tadi tentang Allah dan sifat-sifatnya dan nama-namanya, kita pegang, kita yakini dan kita sebarkan dan kita sampaikan pada umat, ini memegang sunnah. Dan kalau kamu tahan dan kuat menghadapi ujian-ujian, tabah menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah dan tuduhan-tuduhan, ini jihad dan afdal itu. Seperti qabidun alal jamr, mendapatkan 50 kali pahalanya para sahabat. Masya Allah. Kemudian diriwayatkan dari Al-A'mash, dari Abi Dhuha, dari Masruq, qala dakhalna ala Abdullah ibn Mas'ud. Kami pernah masuk kepada Abdullah ibn Mas'ud. Ini ke rumahnya. Faqala ya ayyuhan nas, maka dia berkata, wahai manusia, man 'alima syai'an falyaqul bih. Barang siapa memiliki ilmu tentang sesuatu, maka ucapkanlah dengannya. Jadi kalau memiliki ilmu, ucapkan dengan ilmu tersebut. Wa man lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam. Dan siapa yang tidak mengetahui, tidak memiliki ilmu, ucapkan Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Fa inna minal 'ilmi an yaqula lima la ya'lam Allahu a'lam, karena termasuk ilmu mengatakan apa yang dia tidak tahu dengan ucapan Allahu a'lam. Itu termasuk ilmu. Qala 'azza wa jalla nabiyhi, Allah 'azza wa jalla mengatakan kepada nabinya, qul ma as'alukum 'alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifin. Katakan, kata Allah, bahwa aku tidak meminta dari kalian balasan, pahala. Tidak meminta imbalan. Wa ma ana minal mutakallifin, dan aku bukan orang-orang yang memberat-beratkan diri, yang memberat-beratkan diri memaksa-maksakan diri sesuatu yang dia tidak tahu. Sampaikan. Berarti apa? Rasulullah hanya menyampaikan apa yang beliau diberitahu oleh Allah SWT. Ana basyurun mislukum yuha ilayya. Aku manusia seperti kalian, cuma diwahyukan kepadaku. Ini menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah, menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah. Mas, hanya itu. Nah, kalau Rasulullah saja tidak berani menyampaikan kalau belum turun ayat, apalagi kamu, apalagi kita. Ketika mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, tanya tentang masalah bagaimana tentang Ashabul Kahfi, bagaimana tentang Dzulqarnain, pemuda yang keliling dunia dan memiliki kisah ajaib katanya, dan bagaimana tentang ruh, Rasulullah mengatakan besok, karena belum turun ayat. Dan ternyata besoknya belum turun ayat, terus besoknya juga belum, besoknya belum juga, sampai kaum musyrikin sudah gembira ria mengatakan ini berarti dusta, karena mereka dikasih tahu oleh Yahudi, tanyakan tiga perkara ini. Kalau dia menjawab berarti Nabi, kalau gak bisa menjawab berarti bukan Nabi. Yahudi tahu bahwa tidak mengetahui tentang ilmu ini, tentang riwayat-riwayat yang lalu, kecuali Nabi. Karena dari mana didapatkan berita-berita tersebut kalau bukan dari Allah SWT. Sedangkan roh tidak mungkin bisa dijawab. Nah, ini jebakan yang ketiga. Tanyakan tiga pertanyaan ini. Kalau dijawab berarti Nabi, katanya. Yahud tahu kalau dua dijawab berarti Nabi, kalau tiga dijawab berarti orang yang mutakallifi, memaksa-maksakan diri. Karena roh tidak mungkin bisa dijawab. Ini jebakan. Justru kalau dijawab tiga-tiganya malah bukan Nabi. Rasulullah SAW mengatakan besok, dan terus menunggu ayat yang turun sampai mereka bergembira. Kalau jawaban itu dari Rasulullah sendiri, dari pendapat pribadi, kenapa harus ditunda? Kenapa harus ditunda sampai mereka bergembira, sampai musyrikin sampai gembira dan tertawa-tawa dengan terbahak-bahak mereka? Mana katanya Nabi, mana? Gak bisa menjawab. Tetap Rasulullah tidak berani menjawab. Tetap sebelum turun gak berani menjawab. Sampai turunnya ayat surat Al-Kahfi, baru sampaikan. Bahkan lebih aneh lagi, menurut mereka, di situ Rasulullah menjawab pertanyaan sekaligus teguran. Kisah Ashabul Kahfi, kisah Dzulqarnain sebagai jawaban. Dan sekaligus dalam surat itu pula ada teguran, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Jangan katakan bahwa aku akan mengerjakan sesuatu itu besok kecuali dengan insyaallah. Diajarkan seperti itu. Nah, mereka kan tahu. Berarti ini jawaban bukan dari dia, karena dia ditegur. Berarti dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati kecil mereka percaya. Tapi kesombongan mereka yang menghalangi mereka untuk beriman. Masih belum ada yang dijawab. Masih ada belum yang belum dijawab, yaitu satu pertanyaan. Ruh. Gak dijawab. Masih mereka bertanya-tanya. Yahud sudah tahu bahwa ini berarti Nabi. Sudah banyak ciri-cirinya, ditambah lagi dengan ayat yang turun sekaligus teguran kepadanya, dan satu tidak dijawab tentang ruh. Ini berarti Nabi, yakin mereka. Tapi karena asobiahnya mereka dan kesombongan mereka, tidak mau beriman kepada Nabi. Adapun musyrikin masih terus mengharapkan, mana satunya, masih belum dijawab, masih kurang satu pertanyaan yang belum dijawab. Sampai Rasulullah mengatakan dengan ayat yang turun pula, yas'alunaka 'anil ruh qul ar-ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakan ruh urusan Allah. Tidak dijawab. Dan tidak beliau memiliki ilmu, karena memang ini tidak perlu dijawab. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan. Maka Rasulullah mengatakan dengan apa yang turun, bahwa ar-ruh min amri rabbi, ruh urusan Allah. Yang dengan ayat ini yang kufar tetap kufar, yang beriman tambah yakin dengan keimanannya. Jadi jawaban tidak tahu pada perkara yang memang tidak bisa diketahui itu suatu ilmu. Nah kalau ada yang tanya kepadamu kayak apa sih istiwanya Allah, ya tidak tahu. Justru kalau ada orang yang memaksa-maksakan diri untuk menjawab, maka dia adalah jahil. Kalau dia kemudian mengada-ngada, mubtadi' umban, dari mana dia tahu? Allah tidak memberitahu, Rasulullah tidak mengajarkan, para sahabat tidak tahu, kok tahu-tahu kamu menerangkan, oh maksudnya begini, maksudnya istaulah dan sebagainya, dari mana? Kalau yang ada riwayat dari mereka, dari para salafus saleh, bahwa Allah di atas arsy-Nya, selesai. Jawab seperti itu. Selebihnya, wallahu a'lam. Nah ini, yang terakhir ini riwayat ini, nasihat Ibnu Mas'ud, itu untuk prinsip kita ketika kita menghadapi perkara-perkara yang gaib, khususnya perkara-perkara tentang Allah. Kalau kita tidak tahu, katakan tidak tahu. Banyaknya aliran sesat dalam masalah asma dan sifat adalah karena orang yang tidak tahu, sok tahu. Ini yang paling banyak menyesatkan umat. Padahal enggak tahu dia. Padahal memang perkaranya tidak diajarkan lagi oleh Allah dan Rasulnya, tidak diberitahu. Tapi mereka sok tahu, menerangkan dengan otaknya, dengan hawa nafsunya, sampai berani menggambarkan Allah, zat Allah. Digambarkan oleh mereka dengan bahasa-bahasa ilmiah, bahasa-bahasa sekolahan mereka. Dengan istilah-istilah bahwa ini adalah bersatunya sinar merah dengan sinar putih yang demikian-demikian diterangkan oleh mereka. Bahwa Allah itu berdimensi sekian. Apa itu? Apa bukan sok tahu? Memang kadang-kadang orang itu sifatnya kalau tidak mendapatkan hidayah dari Allah, sombong. Zaluman jahula, itu sifat manusia. Baru punya ilmu sedikit, karena namanya sudah dikasih maha, mahasiswa, terus sombong. Seakan-akan dia paling pinternya, bisa berpikir tentang Allah dengan pelajaran-pelajaran di kampus-kampusnya. Kalau dia menganggap seperti itu goblok namanya, bukan pinter. Kalau dia menganggap bahwa ilmu itu bisa berpikir tentang Allah, dengan ilmu yang didapati di bangku kampus itu, bisa berpikir tentang Allah, tentang zat-zat Allah, itu justru menunjukkan kebodohan dia. Kalau dia mengatakan bahwa semua yang gaib tidak bisa kita, nah ini berarti pintar dia, memiliki ilmu. Kalau sadar dia tidak tahu terhadap apa yang dia memang tidak tahu, itu pintar namanya. Tapi kalau tidak tahu, dirinya tidak tahu, itu jahlun murakkab, bodoh kuadrat. Abu Jahlain, dua bodohnya. Dia bodoh gak ngerti, ditambah lagi gak ngerti kalau dirinya gak ngerti, sok tahu terus. Dia bodoh, tapi kalau sadar dengan kebodohannya, saya ini manusia yang bodoh, saya ini gak mengetahui tentang alam gaib kecuali dari Allah. Allah memberitahu saya jawab, kalau Allah tidak menyampaikan dan Rasulullah tidak mengajarkan, saya tidak tahu. Ini pintar namanya, karena dia sadar kebodohan dirinya. Tapi kalau gak sadar dengan kebodohan dirinya, kemudian memaksa-maksakan menjadi mutakallifin, memaksa-maksakan berpikir tentang demikian, bahwa malaikat itu berdimensi sekian, bahwa ini dimensi, sehingga kita sampai sekarang belum bisa menggambarkan bentuk dimensi yang lebih dari tiga. Bisa jadi para malaikat demikian. Apa itu maksudnya? Memikirkan tentang malaikat saja dengan itu kita gak bisa terima, apalagi memikirkan tentang Allah. yang tidak mungkin kita bisa menerapkan hukum-hukum makhluk kepada Allah. Semua yang dipelajari di kampus-kampus itu hukum-hukum dari eksperimen. Eksperimennya dari makhluk. Sehingga ilmu tersebut diterapkan kepada makhluk, tidak bisa diterapkan kepada Allah SWT. Jangan kemudian dibahas kalau Allah menempati tempat dan mempunyai ruang, berarti ruangnya lebih besar dari Allah seperti materi. Ini jangan dicampur-campurkan dengan itu. Tidak bisa berpikir tentang Allah dengan hukum-hukum yang diambilnya dari makhluk, dari eksperimen makhluk, yang tidak bisa diterapkan pada Allah. Ini namanya orang pintar kalau dia paham seperti ini. Kalau tidak ngerti seperti ini, goblok dia dengan teori-teorinya tadi. Nah, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, man alima syai'an, siapa yang memiliki ilmu. Ingat, ilmu itu ucapan Allah dan ucapan Rasul. Tentang wadzariyati darwa dijawab demikian, rih, karena aku mendengar Rasulullah mengatakan demikian. Kalau kamu tahu ada hadisnya, dikatakan Rasulullah bersabda demikian, ini riwayatnya sahih. Siapa yang punya ilmu, sampaikan dengan ilmunya. Dan siapa yang tidak tahu, katakan tidak tahu. Karena sungguhnya orang yang mengatakan tidak tahu tentang apa-apa yang dia memang tidak tahu, itu adalah orang yang pintar memiliki ilmu tentang kebodohan dirinya. Paling tidak ilmu tentang kebodohan dirinya. Maka dia akan menjawab, Allahu a'lam. Naam ilahuna nattafi subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tentang perkara yang memang diajarkan dalam syariat, tapi dia mengatakan Allah lebih tahu. Yang kedua, ditanya tentang apa-apa yang tidak diajarkan oleh Allah. Yang tidak diajarkan oleh Allah, kemudian dia mengatakan Allahu a'lam. Apakah sama? Artinya begini, pertanyaannya, apakah nilainya sama begitu ataukah sikapnya benar? Yang jelas kalau memang dia tidak tahu, benar dua-duanya. Yang pertama ataupun yang kedua. Tapi kalau yang kedua selalu benar, artinya memang tetap harus begitu jawabannya. Mutlak begitu. Allah alam itu sudah suatu yang jawaban yang tidak ada lain. Harus itu jawabannya. Karena tidak diajarkan, maka harus mau tidak mau jawabannya Allah alam. Allah enggak ngajarkan, Allah enggak beritahu saya, Allah yang lebih tahu. Karena tidak diajarkan. Seperti masalah kaif tadi dalam masalah asma sifat. Tapi yang pertama, tidak tahunya, itu menunjukkan kalau dia kurang ilmunya. Kurang belajar. Dia tidak tahu, wallahu alam. Berarti ada kelemahan di situ. Bagus dia mengatakan wallahu alam terhadap apa yang dia tidak tahu, bagus. Tapi mestinya dia belajar supaya tahu. Terus belajar begitu. Sehingga wallahu alamnya sementara sebelum dia tahu. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi memang itu jawaban yang paling tepat, gak ada lain. Kalau ini jawaban yang paling tepat adalah ilmu yang sudah diajarkan itu yang paling tepat. Tapi kalau memang tidak tahu, ya terpaksa dijawab Allahu a'lam. Begitu. Yang anda dengar dari orang-orang pengikut Asy'ariyah bahwa mereka mengatakan kita tidak membatasi nama-nama dan sifat-sifat Allah, tapi hanya meringkas saja, yang apabila dijabarkan akan luas cakupannya. Hal ini bagaimana ya Ustaz? Lalu siapa yang menta'yin bahwa kaum Asy'ariyah membatasi nama-nama dan sifat-sifat Allah? Pertama, jangan sekali lagi duduk dengan Asy'ariyah. Jadi bingung, dapat PR. Ini kan PR buat ini. Karena hasil duduk dengan Asy'ariyah. Baik. Yang jelas Asy'ariyah ini bukan hanya membatasi perkaranya. Kekeliruannya bukan membatasi, bahkan mentakwil juga. Semua sifat-sifat yang lain ditafsirkan dengan itu. Ini Asy'ariyah ya, demikian. Jadi yang sudah dia sebutkan berapa sifat itu, oh saya tidak membatasi, cuma meringkas begitu. Nah meringkas pun perlu dalil. Kok enaknya meringkas demikian? Oh iya, nanti kalau kita mengatakan Allah marah, nah sifat marah itu dimasukkan pada irodah, irodatul intiqam. Kata siapa? Marah itu adalah iradatul intiqam. Perlu dalil lagi. Kemudian Allah ridha atau Allah cinta, itu maksudnya iradat apa? Kehendak untuk merahmati, kehendak untuk membalas dengan kebaikan. Jadi masuk kehendak semua itu. Nah ini juga sama. Meringkas pun kalau dalam maksud seperti itu bid'ah juga. Dari mana? Kenapa harus diringkas seperti itu? Allah merincikan, kok kamu meringkas? Allah merincikan dengan sekian ayatnya, sekian hadisnya. Kalau diringkas itu lebih bagus, tentunya Allah akan menurunkan Quran yang ringkas dan tidak menyebutkan sekian sifat yang banyaknya, bukan main. Tidak seperti Rasulullah menyampaikan sekian banyaknya, akan disampaikan seperti asarian itu kalau bagus. Iya toh? Berarti kamu menganggap lebih bagus, lebih baik caranya daripada cara Rasulullah dan Al-Quran. Al-Quran menerangkan terlalu lama, terlalu bertele-tele. Kenapa enggak ringkas saja 12 atau 13 atau 8 atau 7? Kan begitu. Jadi tetap masalah membatasi pun sama. Dari mana dan butuh dalil. Di samping itu, mereka juga menta'wil-ta'wilkan tadi. Seperti marah dijadikan iradatul intiqam. Itu ta'wil. Kemudian masalah istawa juga demikian. Sampai yang lainnya. Dimanakah letak batasannya antara ta'wil, tafsir dengan tahrif? Batasan ta'wil. Ta'wil atau dalam kurung tafsir, ini adalah tafsir yang dijelaskan oleh Rasulullah sendiri. Seperti tadi, ziyadah. Apakah ziyadahnya? Dijelaskan tafsirnya. Ziyadahnya adalah melihat wajah Allah. Itu tafsir namanya. Jadi tetap kalimat itu tetap diartikan ziyadah. Tambahan memang. Cuma ditafsirkan. Tambahan itu adalah melihat wajah Allah. Demikian pula, Allah mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa. Persiapkan untuk mereka kekuatan. Tetap kekuatan, tidak dirubah kalimat kekuatan, kekuatannya kekuatan. Rasulullah menerangkan kekuatan itu apa di antaranya. Qala ala innal quwwata ramyu dalam riwayat yang sahih. Ketahuilah bahwa yang dimaksud kekuatan adalah ramyu, lemparan. Lemparan, ramyu. Apakah panahan ataupun yang lain. Itu semuanya tafsir, ta'wil. Sehingga Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan dia din atau faqihkan dia dalam din dan ajarkan dia ta'wil. Itu ta'wil dalam artian tafsir. Adapun ta'wil-ta'wil yang dilakukan oleh ahli bid'ah, para penolak sifat yang fi qulubihim marad, itu sebenarnya bukan ta'wil, sebenarnya tahrif. Istilahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu lebih tepat, tahrif. Karena ta'wil ada dua macam, ta'wil yang benar yaitu tafsir, ada ta'wil yang batil begitu. Kan belum tentu masih. Sehingga kalau ahli bid'ah itu ta'wil-ta'wilnya jelas ta'wil batil, maka lebih tepat dikatakan tahrif. Karena mau dikatakan tafsir enggak bisa. Seperti istaula tadi. Istawa artinya istaula. Dari mana? Dari sisi mananya? Sama sekali enggak bisa nyambung. Enggak ada hubungannya sama sekali. Istawa artinya irtafa. Orang-orang Badu, orang-orang Arab gunung paham. Kalau seorang itu sedang naik satu kendaraan, kemudian telah duduk di atasnya, di atas kendaraan tersebut, berada di atas begitu, sudah naik, dikatakan kau istawa ala rahli. Dia telah istawa di atas rahalnya. Yakni dengan kaifiyah Allah yang kita tidak samakan dengan makhluk, bila kaif sedang bicara bahasa, kita sedang bicara kalimat istawa. Itu maknanya istawa. Tapi diganti jadi istaula yang artinya menguasai. Coba hubungannya di mana? Sama sekali enggak ada hubungannya. Ini namanya mengganti kalimat dengan kalimat lain. Itu namanya tahrif, merubah. Bukan menafsirkan, tapi merubah kalimat dengan kalimat lain. Demikian pula tahrif yang dengan tambahan. Seperti ja'a rabbuk, dikatakan ja'a amru rabbik. Itu tafsiran apa bukan? Bukan tafsiran. Jelas yang tadinya ja'a rabbuk. Allah sebagai fa'il dalam bahasa Arab, rabbuk, marfu'un bidhammah. Marfu'un wa'alamatu dhammihi, wa'alamatu raf'ihi, abdhammah. Adzahiran ala akhirihi. Mafhum. Berarti dia sebagai fa'il dari fi'il ja'a. Kok tahu-tahu diganti jadi ja'a amru rabbik. Jadi yang datang adalah amr, sedangkan rabbik menjadi mudhafun ilaih. Dari mana? Kok bisa berubah seperti itu? Itu namanya diganti, tempatnya dipindah. Namanya tahrif. Demikian pula yang tadi marah menjadi iradah al-intiqam. Nah, jadi beda tafsir takwil dengan tahrif. Takwil itu ada takwil yang benar, ada takwil yang batil. Takwil yang benar disebut tafsir, sedangkan takwil yang batil disebut tahrif.